الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحقه السيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تكبر الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita cintai dan yang kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina al-fadil Kiai Haji Misbahul Anam hafizahullah ta'ala wa ardhah, beliau sahabat lama saya dan sekaligus beliau adalah salah satu pendiri daripada Front Pembela Islam, dan beliau juga yang pernah menjabat sebagai sekjen yang pertama di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Bahkan Front Pembela Islam ini dicetuskan, dideklarasikan di Pondok Pesantren Al-Um yang berada di bawah pimpinan Kiai Haji Misbahul Anam. Alhamdulillah beliau malam ini menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di tempat ini, karena kebetulan beliau tidak jauh dari tempat ini, masih sama-sama di Ciputat. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama kita akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita dan menjadi penyebab lebih banyak turunnya rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan juga salam penghormatan kita untuk segenap para dewan pimpinan pengurus. Itu di sini ada Ustaz Ja'far Siddiq, ada Ustaz Abdul Qadir itu dari Bekasi, ada Pak Hasanuddin dan yang lainnya. Begitu juga ada Ustaz Tawid. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini akan betul-betul lebih mendorong semangat juang kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada yang kita cintai, yang kita muliakan dan kita hormati, yaitu sahibul bait, yaitu Al-Muqtar Al-Mukarram Bapak Haji Pujo yang kita cintai, yang mana ini sudah untuk yang kedua kalinya itu kawan-kawan laskar bisa berkumpul yaitu di rumah daripada beliau. Mudah-mudahan kebaikan beliau ini akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda dan betul-betul menjadi penyebab turunnya karunia keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau beserta keluarga maupun segenap masyarakat yang ada di sekitar daripada rumah tempat tinggal beliau ini akan senantiasa mendapatkan inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini kebetulan di sini kumpul yaitu cukup banyak dari pengurus-pengurus kelaskaran khususnya, saya hanya ingin mengingatkan salah satu tantangan perjuangan Islam saat ini. Kita menghadapi al-ghazwul fikri yang luar biasa. Kita menghadapi perang pemikiran yang sangat dahsyat. Jadi kenapa saya katakan dahsyat? Karena perang pemikiran ini lebih menakutkan daripada perang fisik. Perang fisik itu kecil. Perang fisik itu ringan. Perang fisik itu enggak sulit untuk kita atasi. Apalagi kelancaran FPI yang sudah banyak pengalaman untuk fight di lapangan, ya Allah. Adapun kalau perang pemikiran, ini betul-betul dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, serta mutlak dibutuhkan ilmu pengetahuan. Karena perang pemikiran yang terjadi saat ini antara kita dengan musuh-musuh kita itu sudah menyerang jantung Islam, sudah menyerang inti ajaran Islam. Atau dengan kata lain, yang mereka serang adalah justru bagian penting dari akidah kita, bagian penting daripada prinsip-prinsip Islam kita. Dan mereka inilah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Karena itu di sini perlu saya garis bawahi, kemungkaran akidah, kemungkaran pemikiran jauh lebih berbahaya daripada kemungkaran narkotika, kemungkaran narkoba, kemungkaran peracunan, kemungkaran perjudian, kemungkaran minuman keras, ataupun kemungkaran-kemungkaran muamalah yang lainnya di bawah. Maka itu saya ingatkan kepada segenap kelaskaran FPI khususnya dan seluruh umat Islam yang ada, yuk kita bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, bekali diri kita dengan kecerdasan yang mengandai, dan bekali diri kita dengan daya nalar yang cukup, ditambah dengan keberanian yang tinggi. Insya Allah kita akan mampu untuk menghadapi perang yang sangat menakutkan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ya ikhwan, di dalam kesempatan ini, sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak mau sia-siakan kesempatan, walaupun tidak banyak, tapi kita akan buktikan beberapa kasus bagaimana cara musuh-musuh kita menyerang pemikiran kita. Mudah-mudahan ini akan manfaat insya Allah. Saya jadi teringat strategi yang dipakai oleh musuh-musuh kita saat ini sebetulnya strategi klasik, strategi kuno, strategi yang sebetulnya sudah sangat-sangat lama dan sudah kadaluarsa, ketinggalan zaman. Tapi walaupun demikian, masih ternyata masih sangat efektif untuk mengelabui kaum muslimin yang masih awam, ya Allah. Adapun untuk menghadapi kaum muslimin yang sudah punya ilmu, cara-cara tadi sudah kadaluarsa, sudah tidak akan pernah mampu untuk mempengaruhi kita. Tapi untuk digunakan dalam rangka mempengaruhi daripada awam dari masyarakat muslim, cara tersebut ternyata masih sangat efektif. Cara apa sebetulnya yang mereka gunakan? Cara yang kita kenal dengan istilah kalimatul haqqin yuradu biha batil. Kalimat hak tapi tujuannya adalah batil. Kalimat hak tapi tujuannya batil. Kalimatnya hak, yang mereka paparkan hak, yang mereka paparkan kelihatannya betul, zahirnya sesuai dengan syariat ajaran Nabi Muhammad, tapi ternyata tujuannya adalah justru untuk merusak syariat Nabi yang sampai kepada kita, yaitu syariat Islam yang mulia ini, saudara. Nah, sebelum saya paparkan beberapa contoh kasus, saya perlu sampaikan terlebih dahulu latar belakang, sabab musabab istilah kalimatul haqqin yuradu biha batil itu lahir di tengah-tengah kita. Kalimat ini dulu yang pertama kali mengucapkannya adalah Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa tarallahu wajhah. Saat itu Sayyidina Ali menghadapi sekelompok pembangkang, sekelompok pemberontak yang disebut golongan Al-Khawarij. Al-Khawarij ini pada mulanya pengikut Sayyidina Ali. Tapi di tengah perjalanan mereka minang tasakiti nafsi parikit dakwah. Termasuk orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Ternyata di tengah jalan, akhirnya mereka mencoba untuk meraksakan pendapat mereka agar diikuti oleh Sayyidina Ali selaku pimpinan. Jadi bukan mereka yang ikuti putusan pimpinan, pimpinan yang disuruh ikuti kehendak mereka. Singkat cerita, karena mereka kecewa kemauan-kemauan yang tidak terpenuhi, akhirnya mereka melakukan pembangkangan. Nah, dalam rangka mereka melakukan pembangkangan ini, mereka mencoba mencari dalil pembenaran supaya pembangkangan mereka itu tidak bisa disalahkan. Akhirnya apa mereka bilang? Mereka berteriak di tengah-tengah umat. Kata mereka, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya bagi Allah. Itu yang diucapkan oleh kaum Khawarij. Jadi mereka katakan, la hukma illa lillah. Hei umat manusia, ketahuilah, tidak ada hukum kecuali hanya bagi Allah. Yang berlaku hanya hukum Allah, tidak hukum yang lainnya. Begitu mereka mengkampanyekan ucapan mereka ini di depan umat, dijawab oleh Sayyidina Ali, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat yang hak, tapi sayang tujuannya adalah batil. Maksudnya apa? Kalimat yang mereka ucapkan itu memang betul. Tidak ada hukum kecuali hanya bagi Allah. Memang betul. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Tapi tujuan Khawarij mengatakan itu untuk membenarkan sifat pembangkangannya. Seolah-olah mereka ingin mengucapkan, kita tidak perlu tunduk kepada khalifah. Khalifah itu kan bukan Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada pimpinan. Pimpinan itu kan bukan Allah. Kita tidak perlu mematuhi daripada putusan khalifah. Yang harus kita patuhi putusan Allah, bukan putusan khalifah. Jadi kalimat hak tadi digunakan oleh mereka untuk dijadikan sebagai dalil pembenaran atas pembangkangan yang mereka lakukan, saudara. Jadi ini sengaja tersampaikan, ini latar belakang kenapa istilah tadi bisa keluar. Nah, semenjak saat itu istilah tersebut akhirnya dari generasi ke generasi, generasi ke generasi, sampai dibalaskan kepada kita. Dan ini satu pelajaran yang baik untuk kita. Ternyata setelah berlalu kaum Khawarij, muncul Khawarij-Khawarij yang lainnya, saudara, yang suka menggunakan kalimat-kalimat hak, tapi tujuannya batil, sampai di zaman kita sekarang ini, saudara. Dan kalau Anda mau tahu siapa itu kaum Khawarij, itu tadi yang suka mencari dalil pembenaran untuk kemaksiatan dan kemungkaran mereka. Siapa itu kaum Khawarij yang suka menggunakan ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tapi untuk membenarkan segala penolakannya terhadap syariat Islam, saudara? Siapa itu kaum Khawarij yang suka melontarkan kalimat itu hakkan, akan tetapi tujuannya adalah batil? Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebelum saya sampaikan masalah kasus yang sangat serius, saya sampaikan kasus yang sehari-hari dulu, saudara. Ada orang suka maksiat, kemudian kita ajak untuk bertaubat. Apa dia jawab? Tenang aja, Anda gak usah sibuk-sibuk kok bicara soal kami bertaubat. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimat yang diucapkan, saya tanya, betul tidak? Betul. Itu kalimat hak. Itu kalimat tidak salah. Innallaha ghafurur rahim. Itu kalimat itu hak dan tidak ada perbedaan pendapat sudah. Tapi sayang sejuta sayang, kalimat itu diucapkan sebagai dalil pembenaran untuk mengulur-ulur waktu taubat sudah. Sayang sejuta sayang, kalimat itu diucapkan untuk dijadikan sebagai dalil pembenaran yang dia berlarut-larut di dalam kemaksiatan sudah. Padahal itu kalimat mestinya digunakan bukan sebagai dalil pembenaran berlarut-larut dalam kemaksiatan, tapi dalil itu harus digunakan untuk umat manusia yang sudah terlanjur berdosa ingin bertaubat agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah sudah. Jadi ini penempatannya yang salah, kalimatnya hak tapi tujuannya batil. Kecuali kalau ada orang sudah banyak dosa pengen taubat tapi merasa taubatnya tidak diterima oleh Allah, dikasih nasihat sama kiai, kau tenang, enggak usah khawatir, kalau kau betul-betul taubat kembali kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tepat kalimat itu hak dan tujuannya mulia sudah. Tapi kalau tadi ada orang enak-enakan maksiat begitu diajak taubat, santai dia jawab, tenang aja, innallaha ghafurur rahim, dan dia terus berbuat maksiat. Ini yang dimaksud kalimat itu hakkan yurad biha batil, kalimat hak tapi tujuannya batil. Atau contoh kedua, ada orang jarang sholat, bahkan hampir enggak pernah sholat. Kita kasih nasihat, yuk kita sholat, sholat itu kan kewajiban. Apa dia jawab? Dia jawab, sholat itu memang satu kewajiban, tapi kita tidak boleh lupa. Tiada artinya kalau kita sholat tapi kita tidak ikhlas karena Allah. Tidak ada artinya kita sholat kalau kita riya. Buat apa kita sholat kalau kita masih riya? Buat apa kita sholat kalau kita tidak ikhlas? Sholat harus ikhlas. Baik, saya tanya, kalimatnya hak tidak? Betul tidak? Kalimatnya betul sudah. Hak itu kalimat. Tapi sayang, sejuta sayang, kalimat yang begitu hak, yang begitu indah, yang begitu bagus, digunakan sebagai dalil pembenaran bagi yang bersangkutan untuk meninggalkan sholat sudah. Coba kita lihat, karena bersangkutan selama ini tidak pernah sholat, dia cari dalil pembenaran. Seolah-olah dia ingin mengatakan, saya bukan tidak mau sholat, saya mau sholat, tapi saya belum bisa ikhlas, kan percuma. Buat apa saya melakukan yang percuma? Ya sudahlah, saya tidak usah sholat dulu. Nanti kalau sudah ikhlas, baru saya sholat. Kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas, ya ikhlas. Ya tidak sholat-sholat, sudah. Kalimatnya hak, tapi tujuannya batil. Coba, kalimatnya betul. Buat apa kita sholat? Kalau kita riya, sholat itu mesti ikhlas. Percuma kita sholat kalau kita itu masih riya. Tapi tujuannya batil, tujuannya agar bisa menjadi dalil pembenaran bagi dirinya dalam meninggalkan sholat. Padahal memang betul sholat itu harus ikhlas, betul, tidak boleh riya, betul, kalau riya tidak ada artinya, betul. Justru kalau dia tahu seperti itu, dia harus sholat dan dia harus obati penyakit riaknya, bukan justru dengan meninggalkan sholat menjadikan alasan untuk tidak melaksanakan sholat di masjid. Justru yang harus kita ketahui, sholat lima waktu adalah kewajiban. Ikhlas tidak ikhlas, suka tidak suka, senang tidak senang, setiap muslim wajib untuk mendirikan sholat sudah. Jalankan dulu, itu kewajiban. Kalau kau merasa kau tidak ikhlas, obati hatimu yang rusak karena tidak ikhlas, bukan dengan meninggalkan sholat. Justru insya Allah. Udah ada contoh tuh. Contoh yang ketiga, kasus kehidupan sehari-hari. Ada perempuan kita suruh pakai jilbab. Apa dia jawab? Saya menginginkan memakai jilbab atas kemauan sendiri, bukan dipaksa oleh orang. Percuma kalau kita dipaksa oleh orang lain. Tapi saya ingin pakai jilbab dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri, keridhaan sendiri. Saya tanya, kalimatnya bagus gak? Kalimatnya hak tidak? Tapi saya sejuta saya tujuannya batal. Tujuannya untuk membenarkan dirinya, meningkatkan dirinya. Tujuannya untuk menjadi dalil pembenaran bagi dirinya, untuk meninggalkan kewajiban. Ada hal pakai jilbab itu adalah kewajiban, suka tidak suka, dipaksa ataupun tidak dipaksa, setiap muslimah wajib untuk memakai hijab. Nah kalau soal dirinya ingin kesadaran sendiri, tanamkan itu dalam jiwanya, kesadaran. Kalau dia punya kewajiban di hadapan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, bukan menjadikan alasan munculnya kesadaran diri untuk meninggalkan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Maksud kalimat Tuhan yurodu biha ba'dil. Jelas betul. Sekarang kita masuk masalah yang lebih serius, saudara. Itu barusan dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita kasih tiga contoh sudah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tadi kita kasih contoh, yaitu tiga contoh yang sudah saya berikan barusan. Itu sudah menjadi bukti bagi kita ternyata memang model-model khawarij dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap ada. Nah, sekarang mari kita lihat masalah yang lebih serius, saudara. Ada sekelompok orang menyebut dirinya sebagai intelektual muslim cendikia, orang pintar, bahkan merasa pemikiran-pemikirannya begitu modern, maju dan sangat ilmiah. Dan apa yang mereka sampaikan dalam beberapa ceramah, dalam beberapa tulisan, dalam beberapa ungkapan, oh luar biasa, sangat indah, saudara. Mereka bilang, kita bicara soal syariat Islam, saudara. Mereka bilang, hukum Islam itu sangat mulia. Hukum Islam itu sangat tinggi dan sangat adil. Kenapa? Karena dia diturunkan oleh Allah yang Maha Adil dan Maha Mulia. Dan tatkala hukum Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabatnya yang merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia, maka cocok sudah klop. Hukum Islam yang begitu sempurna dijalankan oleh kelompok masyarakat yang juga sempurna. Masyarakat mana? Masyarakat di zaman Nabi yang Allah puji dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Perhatikan, saudara. Yang mereka ungkapkan luar biasa bagusnya. Saya ulangi, hukum Allah itu mulia, hukum Allah itu adil, hukum Allah itu sangat istimewa. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah yang Maha Adil lagi Maha Mulia. Hukum Allah tatkala diturunkan kepada Nabi dan diajarkan kepada umatnya, diterima dengan totalitas oleh Nabi dan para sahabatnya, diterapkan, dijalankan. Oh, sungguh sempurna. Kenapa sangat sempurna? Hukum Allah yang begitu sempurna dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Islam yang juga sempurna. Adapun sekarang, umat Islam sudah jauh dari kesempurnaan. Umat Islam sekarang tidak seperti generasi di zaman Nabi. Umat Islam sekarang imannya jauh daripada iman para sahabat Nabi. Akidahnya jauh daripada akidah sahabat Nabi. Kesolehannya jauh daripada kesolehan sahabat Nabi. Sehingga umat yang ada di zaman sekarang ini akan menemukan kesulitan yang begitu besar tatkala harus melaksanakan hukum Islam yang begitu sempurna. Masya Allah. Ilmiah. Oh, pemaparannya luar biasa. Cerdas. Luar biasa. Kalimat yang dia ungkapkan begitu bagus, begitu indah. Dia enggak fitnah syariat Islam. Dia enggak kalah syariat Islam juga. Dia putih syariat Islam setinggi langit. Luar biasa. Tapi sayang si kita sayang. Di balik ungkapannya yang indah, terdapat tujuan yang batil. Tujuan dia supaya syariat Islam tidak usah diterapkan lagi di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini manusia juga tidak seperti di zaman Nabi. Tujuan akhirnya sudah biarkan syariat Islam yang sempurna dulu dilaksanakan oleh kelompok generasi umat yang sempurna. Dan itu sudah berlalu. Sedangkan sekarang tidak mungkin umat Nabi bisa dilaksanakan yaitu syariat Islam yang begitu sempurna. Karena umat Islam saat ini akidahnya lemah, imannya lemah, pengetahuannya lemah, totalitasnya juga lemah, ibadahnya lemah, pengorbanannya lemah. Karenanya kita tidak usah lagi bermimpi untuk menerapkan syariat Islam yang begitu sempurna di zaman sekarang yang tidak lagi sempurna. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, saudara, ungkapan tadi dia ada tujuan sedemikian rupa, licik tidak? Licik tidak? Hati-hati, kita jangan sampai mudah menerima satu ungkapan. Oh, ini ungkapan bagus. Tapi perhatikan, siapa yang bicara dan kemana tujuanmu, saudara. Kadang-kadang ungkapan itu begitu sempurna, begitu kita terima, tanpa serba, tanpa catatan, maka dia akan serewengkan tujuannya dari yang seharusnya mulia menjadi batil dan munkar. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Padahal saudara, syariat Islam itu memang sempurna dan wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam, baik mereka sempurna maupun tidak sempurna. Kenapa? Karena hukum Allah sharihun li kulli zamanin wa makanin. Selalu cocok dan sesuai untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat, saudara. Justru syariat Islam itu diberlakukan untuk memuliakan manusia yang belum mulia, saudara. Justru penerapan syariat Islam secara sempurna dalam rangka untuk mengangkat azab umat manusia agar bisa mendekati kesempurnaan insya. Kenapa dulu para sahabat Nabi begitu mulia? Kenapa dulu para sahabat Nabi yaitu begitu istimewa? Apa serta merta tiba-tiba menjadi mulia? Apa serta merta tiba-tiba menjadi istimewa? Tidak, mereka menjadi mulia, mereka menjadi istimewa karena mereka menjalankan syariat Islam. Maka itu kita baca ayat tadi secara lengkap. Allah menyatakan faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-'azim. Jadi Allah menyatakan dalam ayat tadi, engkau sekalian adalah umat yang terbaik dituangkan untuk umat manusia. Ya, ini ayat memang diturunkan untuk memuji para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Tapi kenapa? Kenapa mereka menjadi kelompok yang mulia? Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Allah sebutkan sebabnya, tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau sekalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada kemakruhan, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Subhanallah. Hati-hati, orang-orang licik di sekitar kita, mereka suka melakukan manipulasi hujah, korupsi dalil. Dalil dipotong-potong, saudara, untuk dia bisa tafsirkan seenaknya. Ayat hadis dipotong-potong juga, agar dia bisa takwilkan suka hatinya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya tanya sekali lagi, licik tidak? Bahaya tidak? Maka itu kita perlu punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, apalagi orang awam, oh gampang terpengaruh. Begitu yang bicara depan kita, profesor doktor lagi kenalnya. Kalimat-kalimatnya diplomatis, indah, sopan, santun, kelihatannya sesuai dengan syariat. Orang awam mana yang tidak terpengaruh, saudara? Hati-hati, hadirin. Hati-hati, kaum muslimin yang saya cintai semua. Inilah salah satu bentuk kosmuk fitri yang sangat berbahaya. Satu lagi, saya tambahkan kasus yang juga cukup serius. Apa mereka bilang? Saudara, mereka katakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka itu ulama para pewaris nabi. Ini adalah orang-orang mulia, orang-orang yang sangat istimewa. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita tempatkan di posisi yang begitu istimewa. Karena mereka ditinggikan derajat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang punya ilmu pengetahuan. Darajat, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saudara, ulama tidak boleh ditempatkan di posisi yang kotor. Apa posisi yang kotor itu? Di antaranya adalah urusan politik. Politik itu, kata orang Barat, kecil dikit, permainan kotor. Politik itu penuh intrik. Politik itu penuh tipu muslihat. Politik itu kotor, nista, najis. Maka itu kita harus menyelamatkan ulama kita. Tidak boleh sampai terjerumus dalam dunia yang penuh intrik, jahat, dan kotor, saudara. Masya Allah. Saya tanya, kalimatnya bagus tidak? Kalimatnya indah tidak? Kira-kira orang awam yang dengar mantap kan? Oh, mantap sudah. Apalagi kalau yang bicara profesor doktor sudah. Itu kalimat bagus. Itu kalimat memang indah. Tapi sayang, sejuta sayang, saudara. Tujuannya batil. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ulama yang berpolitik. Supaya tidak ada partai yang berdasarkan agama. Supaya agama yang begitu mulia, yang dibimbing oleh ulama yang mulia, jangan masuk ke lingkungan yang kotor. Agama itu mulia, partai itu kotor. Dan bagaimana disebut partai agama, partai Islam, maka Islam akan dikotori oleh partai-partai tadi. Maka itu tujuan mereka, agar tidak ada partai agama, tidak ada partai Islam, tidak ada partai yang dijalankan oleh ulama seorang pun juga, saudara. Simpel saja. Jadi maunya mereka, ulama sudah di masjid saja, ulama di pesantren saja, ulama di majelis taklim saja, biar yang mengelola politik orang-orang yang suka kotor saja. Jadi biar yang berpolitik bajingan-bajingan saja, penjahat-penjahat saja. Kenapa? Karena kalau penjahat dan bajingan yang berpolitik, mereka aman, tidak ada yang bersihkan mereka. Mereka aman, tidak ada yang kontrol mereka. Mereka merasa aman, karena apa, saudara? Tidak ada yang akan mengkancel perbuatan mereka, saudara. Tapi manakala politik itu ada yang berdasarkan agama, ditambah lagi ada ulama yang lain masuk dalam dunia politik yang kemudian mencoba untuk meluruskan mereka, mengkancel mereka, melawan mereka. Mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam berpolitik. Allah, rejectilah. Rejectilah. Kita di FPI memang tidak berpolitik dan kita bukan partai. Boleh mungkin, saudara, bahwa politik tidak boleh dilepaskan daripada ajaran agama. Pelaku politik tidak boleh dilaksanakan oleh penjahat dan bajingan, saudara. Artinya politik harus dijalankan atas dasar iman dan takwa dan dilaksanakan oleh politisi yang beriman dan bertakwa. Manakala suatu politik dijalankan tanpa dasar iman dan takwa, dan yang melakukannya tidak iman dan tidak bertakwa, maka sudah bisa dipastikan politik itu hanya akan digunakan untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan partai, bahkan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, saudara. Tapi manakala politik itu dijalankan atas dasar iman dan takwa, dilakukan oleh politisi yang beriman dan bertakwa, maka niscaya politik itu akan ditujukan untuk maslahat umat, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih atau tidaknya politik tergantung bagaimana sistem yang dimainkan. Bersih atau kotornya politik tergantung siapa yang bermain politik, saudara. Kalau yang bermain politik adalah para bajingan, para pendahat, para koruptor, jelas politik akan menjadi agresif, permainan yang sangat-sangat busuk dan kotor, saudara. Hati-hati, saudara. Itu cara mereka bagaimana mengusir ulama jangan berpolitik, bagaimana mengusir Islam jangan ikut campur politik, bagaimana mereka ingin agama-agama politik-politik. Ini yang disebut pemikiran sekularisme. Ini yang disebut orang-orang sekuler. Lihat cara mereka. Mereka tidak hina Islam, saudara. Mereka puji Islam. Islam itu agama mulia, ulama itu orang-orang mulia. Sedang politik dunia yang kotor, jangan orang mulia dicuburkan ke dunia yang kotor. Jangan agama yang mulia dicurumuskan ke dunia yang kotor. Saya tanya sekali lagi, kalimatnya cakep tidak? Bagus tidak? Tapi ternyata tujuannya batil tidak? Banyak hati-hati. Kemudian banyak ungkapan yang hak, tapi tujuannya batil. Karena FPI punya pengalaman. FPI ini para ibu-ibu punya pengalaman. Biasanya kejadiannya di bulan Ramadan. Dulu FPI ini sudah 8 tahun. Ya, Ramadan turun, Ramadan turun, Ramadan turun, terjadi bentrokan di sana, di sini, dan seterusnya. Dan sudah banyak pengalaman, suka-dukanya, baik kecilnya. Nah, yang menarik, beberapa tahun lalu, para pengusaha maksiat yang mau buka di bulan Ramadan, mereka bikin spanduk depan tempat maksiatnya. Bunyi spanduknya apa? Islam anti kekerasan. Bagus, oh, bagus saudara. Jujur itu kalimat indah tidak? Bagus tidak? Tujuannya supaya enggak disebulahkan. Kan tujuannya begitu aja. Tujuannya supaya diskotiknya buka, enggak ada yang ganggu. Tujuannya supaya tempat maksiatnya buka, enggak ada yang ganggu. Tujuannya supaya mereka bisa bermaksiat dengan aman, nyaman, walaupun di bulan Ramadan. Tidak ada anggota masyarakat yang mengganggu, saudara. Berarti tujuannya batil, tidak? Nah, jadi lihat, kata-kata bisa indah, tapi lihat juga dari yang ngomong siapa nih, yang ngomong bandar. Bandar lagi buka judi, datang-datang, ngomong ini indah, Islam kan kekerasan. Tujuannya apa? Supaya mejanya kita gak terbalikin. Nah, itu, ibadullah, jangan sampai kita terjebak dalam kalimat macam ini. Termasuk ada yang suka mengatakan pakai ayat Quran yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa mereka bilang? Mereka bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. dengan arif dan bijak, dengan lembut, begitu kan? Padahal hikmah itu artinya bukan bijak. Hikmah itu artinya bukan arif. Hikmah itu artinya bukan santun dan lembut. Hikmah itu artinya al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat buat pemiliknya, saudara. Jadi kalau Anda punya ilmu tentang tata cara sholat, Anda tahu itu namanya ilmu. Nah, begitu Anda laksanakan ilmu yang Anda punya, itu namanya hikmah, saudara. Artinya Anda punya ilmu bermanfaat. Anda punya ilmu tentang tata cara sholat, tapi Anda tidak sholat. Anda punya ilmu, tapi Anda tidak punya hikmah, saudara. Jadi ayat tadi pun umilah sabili rabbika kabir hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Tafsirnya adalah dengan ilmu yang manfaat. Kalau punya ilmu, amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Makanya dakwah tidak boleh kalau tidak punya ilmu. Jangan dakwah dengan kebodohan, tidak boleh. Tapi repotnya lagi sekarang orang-orang bodoh punya dalil. Dalilnya apa, saudara? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau seayat. Saudara, kalau ada ulama besar, ilmunya banyak, terus dengan tawadhu, rendah hati dia mengatakan, maaf kaum muslimin dan muslimat, itulah yang bisa saya sampaikan. Tolong dimaklumi kalau banyak kekurangan. Ilmu saya sebelum seberapa. Tapi saya ingin mengamalkan hadis Nabi. Balighu anni walau ayah. Kalau yang ngomong begini ulama besar, itu namanya rendah hati, saudara. Itu namanya tawadhu. Nah, kalau ada orang ilmunya segitu-gitunya, dia pakai itu dalil. Kan dia dalil pembenaran, saudara. Kita tidak salahkan dalil itu betul. Tapi jangan dijadikan sebagai dalil sehingga dia seenaknya berfatwa hanya dengan bermodal satu ayat atau satu hadis, sudah. Silakan dia bicara walaupun satu ayat. Silakan dia bicara walaupun satu hadis. Tapi wajib untuk tahu diri. Manakala dia ditanya dalam urusan yang dia tidak mengerti, tidak boleh jawab, sudah. Kalau kita menjawab persoalan yang tidak kita kuasai, berapa banyak saya dapatkan tanya jawab di televisi, tanya jawab di radio, ditanya sejumlah masalah dia tidak bisa jawab, tapi dia malu untuk mengatakan tidak bisa jawab, dia paksa dirinya untuk menjawab dan ternyata jawabannya salah, sudah. Masya Allah, inna lillahi. Banyak di TV, Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan yang haid, apa boleh berpuasa? Si Ustaz langsung menjawab tanpa keraguan, penuh percaya diri. Apa dia bilang? Sebaiknya jangan puasa. Saudara, itu jawaban salah. Perempuan yang haid bukan sebaiknya jangan puasa, tapi haram dia puasa. Bukan sebaiknya, harus sebaiknya, berarti masih boleh dia puasa, saudara. Berarti dia puasa masih baik, cuman sebaiknya tidak puasa. Itu jawaban tidak sesuai dengan ajaran agama. Hati-hati, ibadullah. Dakwah itu harus dengan ilmu. Maksudnya saya ingatkan semua laskar di sini. Anda ini dakwah, amar ma'ruf nahi munkar itu dakwah, nutup tempat maksiat itu dakwah, melawan bandar narkoba, melawan bajingan-bajingan mafia-mafia, mudikari-mudikari, kermok-kermok, tutup tempat-tempat pelacuran, itu semua dakwah. Tapi ingat, dakwah harus pakai ilmu. Makanya sedih sekali kalau ada laskar MPI yang gak mau ngaji. Ada laskar MPI yang gak menuntut ilmu. Ada askar FPI yang semangatnya tinggi, perang lawan maksiat, tapi ilmu gak punya. Jadi kita punya pengalaman nih, Kiai Misbah. Ini dulu di zaman Kiai Misbah ini. kita masih ingat dulu Pak Kiai, yaitu di daerah lagi ada gerakan laskar. Begitu laskar lagi ada gerakan, dia tutup barbar yang ada di sekitar daerah Kemang, bukan Kemang Bogor, Kemang Mampang, Kemang Jakarta Selatan. Begitu dia tutup-tutupin, tahu-tahu ada satu tempat tulisannya di atas bar, di bawahnya ber, di bawahnya shop, barber shop. Barber shop itu apa? Tukang cukur. Wah, itu adalah sekarang di bar, di shop. Ada orang lagi nyukur kontak panti ya. Begitu Ustaz jelaskan, ini kan ada sebu, ini bukan bar. Ustaz, demi Allah bang, ada tulisan bar Ustaz. Dia gak baca bawahnya bersok. Masya Allah, ini gara-gara gak punya ilmu. Masya Allah, ini kejadian. Kalau saya cerita begini, gak apa, kita satu keluarga besar Ustaz. Mungkin kalau orang yang cerita, kan akan tersinggung. Ini pengalaman sudah. Jadi kita lihat ini hal-hal yang cukup menarik. Intinya saya hanya ingin menekankan, kita dakwah harus punya ilmu. Kita berjuang harus punya ilmu. Saya berharap laskar ikut saya ini belajar, datangi kiai-kiai, datangi ulama-ulama yang ada di sekitar tempat dia. Banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah tersebar, banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah yang buka majlis-majlis taklim di musola-musola, di masjid-masjid. Kenapa tidak kita datang kepada mereka sekarang? Oh, kita tidak bisa datang tiap malam Jumat ada pengajian FPI di Petamburan, tidak apa-apa. Yuk, mari kita datang ke kiai, ke ulama yang ada di sekitar kita. Tapi sedih, sudah Petamburan tidak datang, ke kiai setempat tidak datang juga sudah. Dan kalau lagi ditegur sama orang, laskar sini kau. Ini kenapa nih kau hancur-hancurin tempat maksiat? Mana dalilnya? Apa dijawab? Allah, hanya Habib Pangeran. Ini jawabnya Allah, hanya Habib. Ini gara-gara gak punya ilmu. Kalau punya ilmu, sebabnya begitu. Tunjukin ayatnya, tunjukin hadisnya. Selesai sudah. Nah, makanya itu saya ingatkan sekali lagi, sekarang ini sahabat, banyak korupsi dalil, banyak manipulasi hujah. Yang kalau kita tidak cermat dan tidak teliti dan kita tidak punya ilmu, kita akan mudah terjebak di dalam jebakan pemikiran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya, saya tidak akan bicara panjang lebar lagi, saya hanya ingin menjelaskan itu saja, bahwa apa yang kita lakukan ini tantangan ke depan makin berat. Di mana tantangan pemikiran di antaranya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini menjadi bermanfaat buat kita semua, menjadi modal untuk mendorong kita agar mau belajar, mau menuntut ilmu, dan kita harus selalu waspada terhadap segala bentuk peran pemikiran. Insya Allah masih bertamukan juga masuk Jakarta Timur ya Pak. Dan di sini juga ada Ustaz Abdul Ghadir yang tadi menyampaikan ceramahnya. Beliau juga belum lama, yaitu keluar dari LP Bulan Kamal, yaitu bersama 20 laskar. Jadi ada 21 yang ditangkap, gak tanggung-tanggung, borongan itu ditangkapnya. Nah, ya kemudian, Alhamdulillah, beliau sebelum bilang FPI kemarin sudah keluar, jadi pengadilan berjalan lancar, difonis, beliau langsung keluar. Dan sebelum beliau keluar juga ada Panglima Laskar. Mana dari Panglima Laskar di sini? Ustaz Maksuni. Oh, ada di depan sana, dia. Jadi tadi ada Ustaz Maksudi Kalongo, beliau ini kami ibarat sarjana udah S2, udah dua kali masuk ke Salemba jadi S2, sekali lagi masuk jadi dokter, sekali masuk. Nah, baru keluar juga, yaitu terakhir kemarin. Masih banyak Ustaz-Ustaz yang lain di sini, masih ada Ustaz Eka, karena tadi saya lihat juga ada Eka. Nah, Eka juga baru keluar dari Cipinang. Nah, mudah-mudahan dia betah ya. Nah, artinya MPI sudah tidak asing lagi resiko berjuangkan. Nah, kalau nggak ada yang menanggung resiko, nggak ada yang mau dipenjara, siapa mau berjuang sudah? Sedangkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardhu kifayah, kewajiban yang harus ada sekelompok umat untuk menegakkannya. Kalau tidak ada sama sekali yang menegakkan amar makruf nahi munkar, siap-siap kita untuk datang bala, musibah, malapetaka, bencana dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya pernah ditanya, saudara, kenapa sih kok bencana datang di Aceh dulu atau Jogja, kenapa bukan di Jakarta duluan? Kan Jakarta sarang maksiat, betul? Saya jawab, taat bisa dinikmah. Memang Jakarta sarang maksiat, tapi semaksiat maksiatnya Jakarta, masih banyak anak-anak muda yang tanpa digaji, tanpa dibayar, mau turun ke jalan, tutup tempat judi, tutup tempat pelacuran, tutup gereja-gereja liar, tutup tempat-tempat sarang-sarang narkoba, tutup gudang-gudang visi di porno, masih berkumpul untuk protes dan melawan segala bentuk maksiat. Betul? Mereka tidak dibayar. Tidak ada satupun di antara mereka yang dibayar. Pakai dan beli sendiri, rezeki beli sendiri, korban beli sendiri, banyak yang utang lagi, Ustaz. Ayo jujur, itu banyak yang belum bayar lagi. Nanti jangan-jangan Anda belum bayar lagi. Jujur aja, Ustaz. Yang gak punya duit utang dulu, kadang-kadang temennya yang utangin. Makanya, saya tahu betul Raskar sangat sakit hati, betul. Kalau ada kelompok-kelompok lain mengatakan, ah ini kan Raskar bayaran, ah ini kan demo bayaran, wah ini kan turun aksi bayaran. Karena memang umumnya di mana-mana banyak demo bayaran, saudara. Bahkan bukan hanya bayaran, ada yang bikin proyek demo, saudara. Nah, cuma dia gak buat aja PT Demo Jaya. Ya, jadi kadang-kadang mau demo tuh pakai proposal dulu. Ajuin proposal nih. Saya mau bilang demo, kita aja berapa orang maunya. Ya berapa orang yang kalian aja lah, satu orang 50 ribu, baru 100 orang jadi 5 juta. Kalau 500 orang ya kalian aja, jadi 25 juta. Itu transaksi. Bayar sudah. Kita tidak pungkiri, ya ada kelompok-kelompok yang memang suka memproyekkan demo, saudara. Tapi alhamdulillah, 8 tahun FPI berjuang, anak-anak kami turun dengan ikhlas, tidak ada yang dibayar. Bahkan banyak di antara mereka yang ditangkap, yang dipenjara, yang harus meninggalkan anak istrinya, dan ternyata mereka terima dengan ridho dan sukarela. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini harus kita pertahankan, saudara. Ciri ini harus dipertahankan. Kalau tidak ada umat yang mau berkorban, maka siapa yang mau berjuang? Kalau tidak ada perjuangan, maka siapa yang mau menahan azab Allah untuk diturunkan kepada kita? Diakui atau tidak diakui oleh siapapun di negeri ini, khususnya di Jakarta. Kenapa Jakarta dan sekitarnya sampai saat ini belum turun azab, belum turun bencana? Mungkin salah satu sebabnya masih banyak kelompok-kelompok di Jakarta dan sekitarnya yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, termasuk FPI, siap-siap aja. Kalau besok FPI sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar, kalau besok askar sudah tidak ada yang turun lagi, kalau besok askar sudah tidak ada yang perang dengan maksiat lagi, saya yakin kalau di mana-mana amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, bencana pasti akan datang. Karena Nabi pernah bersumpah dengan tegas, wallazi nafsi biyadih, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusibunna an yabata Allahu 'alaikum iqaban minkum. Tegas Nabi mengatakan, demi Allah, demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, engkau tegakkan dengan sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi munkar, atau tunggu, sudah tiba saatnya, sudah sangat dekat, Allah akan mengirimkan kepada kamu semua iqaban minhu, siksa daripada sisinya. Tsumma tatunahu, kalau siksa itu sudah datang, tsumma tatunahu, kemudian kalian rame-rame berdoa memohon pertolongan Allah, minta keselamatan, kata Nabi, fala yustajabu lakum, tidak akan dikabulkan oleh Allah bagi doa kamu sekalian. Na'udzu billahi min dzalik. Maka itu saya mengajak kepada laskar yang ada, pasti semangat berdoa. Siap tegakkan nahi munkar. Siap menanggung segala risiko. Siap untuk berkorban di jalan Allah. Siap untuk diteror. Siap untuk diancam. Siap untuk dipenjara. Siap untuk dibunuh. Allah. Alhamdulillah sudah. Ini dalam pendidikan polisi dan tentara enggak ada doktrin siap ditugas, siap enggak. Karena polisi dan tentara sudah terlalu yakin tidak akan melanggar hukum positif. Nah, sedangkan FPI sudah sangat yakin akan melanggar, saudara. Nah, karena yakin melanggar, mesti ada kesiapan, betul? Ya, sebabkan bagi mereka itu hukum. Nah, kalau tempat maksiat diizinkan, bagi mereka hukum. Bagi kita itu kemungkaran, betul? Nah, itu sekali lagi saya tanya, siap di penjara? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan rasa syukur, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadir dia besar Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri, kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah agar haji putu ini diberikan kekuatan oleh Allah dengan masyarakat yang ada di sini. Dan insya Allah kita dari FPI siap untuk membantunya setiap saat dalam rangka untuk menjadikan wilayah ini bebas dari maksiat. Amin. Karena memang tidak jauh dari sini, ini kelihatannya ada sarang jabla ini. Betul? Kok tahu? Masya Allah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan agar tempat-tempat maksiat yang ada di sekitar ini bisa ditutup. Amin. Karena kita tahu bahwa ini termasuk yaitu wilayah seputar ini termasuk wilayah yang banyak pondok pesantren, banyak kiai, banyak ulama, banyak ustaz. Tentunya sudah kewajiban kita sebagai anak-anak muda laskar Islam untuk membantu para ulama kita, para kiai kita dalam rangka untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Siap? Siap bergerak? Siap tutup tempat maksiat? Bismillahirrahmanirrahim. Tegabarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan saya cukup sekian. Pimpin doa di sini masih banyak ustaz-ustaz kita, khususnya di sini ada Kiai Haji Misbahul Anam. Kita rindu, kita minta kepada Kiai Haji Misbahul Anam walaupun satu dua kata-kata nasihat yang bisa menyucikan hati kita, membangkitkan semangat kita, menumbuhkan rasa keikhlasan kita. Insya Allah, kita rindu karena beliau termasuk salah satu pendiri Front Pembela Islam. Beliau tahu betul sum-sumnya Front Pembela Islam, intinya Front Pembela Islam. Ditambah lagi beliau salah seorang tokoh yang ada di Ciputat ini. Mudah-mudahan sekarang juga kenal dengan Haji Pucu dan lainnya. Ini akan menjadi persaudaraan yang panjang. Insya Allah, dari saya cukup sekian. Hadirnya Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.